serambi malam. Oh, intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang muram beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. Lala, burung malam di rimba. Oh, melengking menyayang jiwa. Tangis kami pecah di batu. Sama-sama untukmu, untukmu. Badai bergemuruh. Oh, semuanya marah, hanya iblis terbahan bersorak. Pecah di batu, duka kami remuk di dada. Doa kami bersama-sama untukmu, pecah di batu, duka kami remuk di dada. Doa kami bersama-sama untukmu, untukmu, untukmu. Untukmu.